لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab yang ke-44, yang bunyinya babu bayani qadri thawabi man ghaza faghanim wa man lam yaghnam. Babu bayani qadri thawabi man ghaza faghanima wa man lam yaghnam. Bab penjelasan tentang ukuran pahala orang yang berperang lalu mendapatkan harta, menerima harta rampasan perang, ya, dengan orang yang berperang tetapi tidak menerima harta rampasan perang, apakah pahalanya sama? Ini lebabnya, ukuran perbedaan pahala yang didapatkan oleh orang yang berperang lalu dia menerima harta rampasan perang dengan orang yang berperang tetapi dia tidak sempat menerima harta rampasan perang, misalnya gugur sebagai syahid. Apa perbedaannya? Inilah yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Bab keterangan mengenai kadar balasan, yaitu pahala, untuk orang yang berperang kemudian mendapatkan ghanimah dan orang yang tidak mendapatkan ghanimah. Hadis yang pertama, nomor 4864, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abdu bin Humaid qala haddathana Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman qala haddathana Haywah ibn qala haddathana Haywah bin Shuraih an Abi Hani an Abi Abdurrahman al-Hubulli an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تأجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة ثم تم لهم أجرهم. Ini hadis yang pertama yang di dalamnya ada penjelasan tentang perbedaan antara orang yang berperang kemudian dia hidup lalu menerima, ya, dan pasukannya menang, terkumpullah harta rampasan perang yang banyak dan dia mendapatkan bahagian darinya, ya, dengan orang yang berperang tetapi gugur syahid. Apa berapa perbedaannya? Ini dia. Hadisnya hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, ia dan ayahnya sahabat. Abdullahnya sahabat, Amr bin al-Asnya sahabat. Ya. Radiyallahu anhuma. Abdullah ini juga termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah." Tidaklah satu pasukan, ya, yang berperang di jalan Allah, "fayusibunal ghanimah." Lalu mereka berhasil mendapatkan harta rampasan perang, illa kecuali ta'ajjalu, mereka yang mendapatkan bahagian harta rampasan perang ini telah mendapatkan atau menerima dengan segera, ta'ajjalu, menerima dengan segera, sulusai ajrihim, 2/3 dari pahala mereka. Yang pertama menang, yang kedua harta rampasan, yang pertama hidup, ya, yang kedua menang, yang ketiga menerima harta rampasan perang, ya, menerima harta rampasan perang. Jadi mereka sudah menerima 2/3 pahala yang Allah peruntukkan kepada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah mendapatkan hasil dari perangnya. Ya. Ya, mereka telah segera menerima 2/3 dari pahala mereka di akhirat. Wa yabqa lahumus thuluts. Dan tersisa 1/3 dari bahagian yang Allah siapkan untuk mereka, nanti mereka terima di surga. 1/3 ini ya, tidak mungkin kita bayangkan dengan pembahagian seper-seper di dunia ini ya. Karena kita sudah tahu bagaimana pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. 1/3 tersisa itu mereka akan dapatkan nanti di akhirat. Wa illam yusibu ghanimatan, dan jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, tamma lahum ajruhum, maka mereka, balasan mereka telah tetap sempurna, dan itu mereka terima nanti di akhirat. Ya, mereka terima nanti di akhirat. Itulah hadis yang pertama di bawah bab ini, yang di dalamnya terdapat penjelasan perbedaan antara orang yang berperang kemudian dia dapat hasil dari peperangannya di dunia. Ya, hasil peperangannya ya, menang saja itu sudah sebuah hasil yang luar biasa. Mampu mengalahkan musuh, ini kegembiraan yang luar biasa. Ya, tetap hidup kemudian mendapatkan hasil perangnya, yaitu harta rampasan perang, ini semua kegembiraan yang dia dapatkan ya, setelah menang dari perang tersebut dan masih hidup, tidak meninggal dunia dan tidak mendapatkan harta rampasan perang, itu umpama balasan yang seharusnya mereka terima nanti di akhirat, tapi mereka sudah dipercepatkan oleh Allah di dunia. Ya, mereka digesakan oleh Allah untuk memberi mereka balasan itu di dunia. Walaupun nanti yang 1/4 itu juga, itu tidak akan mungkin ada bandingannya dengan dunia ini. Ya, dengan dunia serta isi-isinya. Ya. Kemudian untuk yang tidak mendapatkan harta rampasan perang, tentu mereka bahagian yang disiapkan oleh Allah untuk mereka itu tidak kurang. Tidak kurang kalau mereka ya meninggal tentunya, maka mereka akan menerimanya semua nanti di akhirat. Ya. Mereka terima semuanya di akhirat. Cuma itu perbedaannya. Balasan mereka mereka dapatkan di dunia atau mereka dapatkan di akhirat sempurna. Di dunia ada yang mendapatkan di dunia, tetapi mereka di akhirat juga dapatkan. Ya. Ada yang yang tidak mendapatkan di dunia, di akhirat mereka dapatkan lengkap, sempurna, tidak kurang. Nah, inilah perbedaannya. Dan kedua-dua keadaan ini tidaklah membuat mereka para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berkecil hati. Ya. Walaupun nanti di antara mereka ada yang bahkan meninggalnya di tempat tidur, yang penting mereka dapat pahala. Berperang hidup dapat harta balasan perang, mereka tertulis sebagai mujahid dan diberi balasan, disiapkan balasan 1/3 dari perang tersebut, dan mereka sisanya telah mereka ambil di dunia ya. terus berperang setiap perang mereka akan dapatkan simpanan pahala 1/3 seperti Khalid Ibn Walid ya. Dia sudah sekian kali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pahala itu tetap akan dia dapatkan nanti. Dan ternyata dia meninggal di rumah, di atas kasur. Ya. Tapi dia dapatkan pahala jihad. Ya, sama artinya dengan salat. Kita sekarang salat, ya. Selesai salat tersimpan pahala. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Pahalanya tetap tertulis dan tidak akan hilang, tidak akan terhapus kecuali kalau kita yang menghapusnya. Jadi inilah yang perlu kita tekankan, dan tidak ada memperkecil harapan orang-orang yang berperang. Justru semakin memperbanyak atau meninggikan semangat mereka untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh generasi salaf, para sahabat Nabi SAW, ini nampak. Mereka berperang untuk mencari pahala. Kita kuna kalimatullahi hiyal ulya. Masalah syahid, masalah dapat harta rampasan perang, itu tidak terpikirkan oleh mereka. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 4865. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ibn Yazid qala haddatsani Abu Hani qala haddatsani Abu Abdurrahman Al-Hubulli an Abdullah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. Masih hadis Abdullah bin Amr dengan lafaz yang sedikit berbeda, maknanya sama. Tidak satu pasukan perang atau pasukan bergerilya yang berperang lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang dan selamat, menang, dapat harta rampasan perang dan selamat, kecuali mereka telah mendapatkan langsung 2/3 balasan untuk mereka di dunia. Ya. Dan dalam sebagai hadis dalam lewat yang tadi yang pertama, dan sisanya mereka terima nanti di akhirat, yaitu 1/3. Kemudian wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu, dan tidak ada satu pasukan perang atau pasukan bergerilya yang gagal, ya. Gagal, kalah, tidak dapat rampasan perang atau syahid semuanya, ya. Dapatkan musibah kekalahan, ya. Dapatkan musibah orang per orangnya misalnya meninggal, gugur, ya. Illa tamma lahum ujurahum, kecuali pahala dan balasan mereka tetap sempurna. Mereka tidak mengambilnya di dunia. Ya. Mereka tidak mengambilnya di dunia. Bahkan sebagian dari mereka yang memang Allah sempurnakan balasan mereka di akhirat. Makanya ketika mereka meninggal dunia di medan perang, untuk mengkafani saja, ya, untuk menutupi badan mereka itu tidak ada. Tidak ada yang cukup menutupi jasad mereka. Karena pakaian mereka kecil, sedikit. Sementara orang yang gugur di medan perang itu kafannya, pakaiannya, ya, yang membungkus badan mereka ketika perang itu. Kalau tidak ada, kalau tidak cukup, maka tidak dibenarkan untuk menggunakan kain yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi untuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga diriwayatkan tentang kisah Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Ya. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda sebelum Islam, ya, yang kaya raya, tampan, ya, incaran para wanita. Ya. Kemudian dia masuk Islam dan baik Islamnya sehingga luar biasa, dan ketika meninggal dunia dia tidak punya pakaian. Untuk perang itu pakaiannya, ya, sekedarnya saja, kan itulah pakaiannya dia. Ketika meninggal, tidak ada yang ditutup kegiatan atasnya, bawahnya terbuka. Dibawakan ke bawah, kepalanya terbuka. Itu juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka ditutup bagian kepalanya dan dengan kainnya, sementara kakinya, bagian kaki yang tersisa, yang terbuka, ditutup dengan daun-daun. Karena tidak dibenarkan untuk menggunakan kain yang lain. Ya. Ini mereka di dunia tidak mendapatkan apa-apa balasan, dan sempurna balasan mereka di akhirat kelak. Ya. Inilah kenyataan atau fakta dari hadis ini. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Antara mereka ada yang sudah mendapatkan balasannya setelah gugur di medan perang syahid, Jadi mereka di hadapan mereka pahala sempurna dan tidak kurang sedikit pun. Mereka tidak mengambilnya di dunia. Ya. Dan ada yang memang masih menunggu kesempatan itu. Dia sudah dapat di dunia, diambilnya dengan mendapatkan harta rampasan perang, merasakan kegembiraan menang. Nah, ini sudah mereka ambil. Ya. Sebahagian dan sisa sepertiga itu. Ya. Nampaknya memang kalau sesuatu dibagi dua, yang satu dua per tiga dengan sepertiga itu, ya nampaknya yang sepertiga itu kecil, tetapi ya apalah artinya balasan di dunia dengan di akhirat. Ya. Walaupun sepertiga yang di akhirat, dua per tiga di dunia, tentu akan lebih banyak dan lebih indah yang sepertiga tadi. Ya. Taruhlah dia dapatkan emas misalnya dari hantara pasukan perang, tapi kan emas di dunia dengan emas di surga berbeda. Ya. Walaupun dia ukurannya sepertiga. Walaupun ukurannya sepertiga, ini tetap menjanjikan, tetap memberikan semangat bagi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya. Inilah dua hadis yang ada di bawah bab ini, dan para ulama termasuk Imam Nawawi ya memperbincangkan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini tidaklah tepat maknanya. Kok bisa pejuang itu diambil pahalanya di dunia kemudian sedikit tersisa di akhirat? Ada yang mengatakan hadis ini pemahamannya tidak bisa dipegang karena dia bertentangan dengan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, pahala-pahala yang disediakan untuk orang-orang yang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis ini justru orang yang berperang jalan Allah itu kok berkurang pahalanya. Ya. Dari sisi kekuatan, maka yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lebih kuat daripada hanya dikeluarkan oleh Muslim ini. Ini kan hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sementara mengatakan seorang pejuang itu akan mendapatkan pahala luar biasa, banyak, besar, keutamaannya luar biasa, itu lebih kuat karena dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini alasan mereka, dan ini diuraikan oleh Imam Nawawi, ya. Halaman 319 ya. Alinea kedua, adapun mengenai makna hadis, maka yang benar dan tidak boleh ditafsirkan dengan lainnya adalah bahwa apabila para tentara perang selamat atau mendapatkan ghanimah, maka pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak selamat atau tidak mendapatkan ghanimah. Jadi ghanimah adalah bagian dari pahala yang mereka dapatkan dari peperangan, sehingga apabila mereka mendapatkan hal itu, maka mereka telah lebih dahulu mengambil 2/3 dari seluruh pahala yang seharusnya mereka dapatkan karena berperang. Oleh karenanya ghanimah merupakan pahala tersendiri. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis sahih yang bermasyhur daripada sahabat. Ini tarjihnya Imam Nawawi. Ya, seperti tadi yang kita katakan benar. Ya, ini tarjihnya Imam Nawawi. Nah, kemudian nanti dia akan sebutkan perbedaan pendapat. Ya. Beliau mengatakan bahwa maka yang benar dan tidak boleh ditafsirkan dengan yang lainnya. Berarti ditarjih oleh beliau. Ya. Itu tadi seperti apa yang tadi kita sampaikan dari makna hadis. Memang ya, yang tidak mendapatkan harta rampasan perang dengan yang mendapatkan sudah berbeda rasanya. Ya, jangankan berperang sajalah. Ya. Sekarang orang sama-sama bekerja dan sama-sama tingkatannya, kemudian tiba-tiba ketika mendapatkan gaji atau upah, yang satu lebih banyak, yang satu sedikit, yang lain tidak dapat. Dari situ saja sudah berbeda antara yang mendapatkan banyak, yang mendapatkan sedikit, dan yang tidak mendapatkan sama sekali. Rasanya berbeda. Jadi logika saja berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Subhanahu wa taala. Maka yang tidak mendapatkan harta rampasan perang, pahalanya hasil dari perang itu dia dapatkan nanti sempurna di akhirat. Yang telah mendapatkan harta rampasan perang dan menikmati kemenangan, tentu berbeda. Nah, jadi dari sisi inilah yang makanya Imam Nawawi mentarjih bahwa zahir hadis yang tadi itu adalah benar. Ya. Bahkan beliau mengatakan hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang masyhur dari para sahabat, di antaranya minna man mata walam ya'kul min ajrihi syai'a wa minna man aina'at lahu thamratahu fahuwa yahdubuha. Ini perkataan para sahabat yang dinukilkan oleh beliau. Di antara kami ada yang mati dan tidak memakan pahalanya atau menerima pahala yaitu ghanimah sedikit pun, syahid ya. Dia tidak dapat apalagi keluarganya ya. Kalau dia tidak dapat, bukan berarti bagian itu diserahkan kepada keluarganya, tidak sama sekali. Dan di antara kami ada yang sudah telah ini berulang atau memang begitu kata-katanya? Dan di antara kami ada yang sudah telah matang buahnya, artinya buahnya lalu ia memetiknya, ya, ia memetiknya. Ini di dunia. Jadi maksudnya pahala, bahagian dari dia nampaknya sudah ranum, sudah siap dipanen. Ya, pahala tersebut maka dia ambil di dunia. Kalau dia ambil perumpamaan sebatang pohon lah, ya, buahnya luar biasa untuk seorang mujahid, yang satu meninggal, dia tidak sempat memetik buahnya. Kapan diambilnya? Di akhirat semuanya. Kalau yang sudah mengambil, misalnya karena di dunia diambilnya 2/3, yang tersisa sangat 1/3, dan itu dia akan pasti dapatkan di akhirat. Nah, begitulah perumpamaan dari hadis tersebut. Kemudian dengan demikian, kata Imam Nawawi, pemaparan yang telah kami sebutkan di atas adalah benar. Ini tarjihnya beliau. Dan ini sesuai dengan zahir hadis, sebab tidak didapati ada hadis sahih yang menyelisihinya. Ya, tidak ada yang menyelisihinya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh pendapat yang lain itu nanti akan dibantah oleh Imam Nawawi. Al-Qadhi Iyad sendiri memilih makna yang selaras dengan pemaparan kami. Beliau membawakan, menukilkan pendapat ulama sebelumnya, yaitu Al-Qadhi Iyad, bahwa itu pendapat beliau, bahwa benang zahir hadis seperti itu. Yang sudah dapat ghanimah berarti dia sudah ambil bagian buah yang dia ingin dapatkan di dunia. Sementara tersisa 1/3 diambil nanti di akhirat. Ya. Setelah ia menyebutkan beberapa pendapat yang salah dalam menafsirkan hadis di atas. Di antaranya ialah pendapat yang menyangka bahwa hadis ini tidak sahih dan tidak meyakini bahwa pahala menjadi kurang karena ghanimah. Sebagaimana tidak berkurangnya pahala orang yang ikut serta dalam Badar. Ya. Dalam perang Badar. Ya, tidak berkurang. Ini salah satu dalil mereka ya, bahwa orang yang ikut perang Badar itu pahalanya tidak berkurang, padahal mereka dapat harta rampasan perang, sebab mereka adalah para mujahid yang paling utama, dan ghanimah saat itu adalah ghanimah yang paling utama. 314 orang yang berperang di Badar dapat semuanya harta rampasan perang, dan harta rampasan perang yang paling mulia adalah harta rampasan perang di perang Badar, karena perangnya perang yang mulia. Para sahabat yang ikut perangnya pun para sahabat yang paling mulia. Ya. Jadi urutan kemuliaan para sahabat, Abu Bakar, Umar, kemudian khalifah yang 4, sisanya, kemudian 10 yang dijamin masuk surga. Nah, kemudian di bawahnya yang ikut perang Badar, berarti mereka termulia. Harta rampasannya mulia karena perangnya mulia, karena dan bahkan yang ikut serta perang itu juga mulia. Sementara mereka tidak kurang pahalanya, kata mereka ini. Ya, kata orang-orang yang berpendapat berbeda. Itu alasan mereka. Kata Al-Qadhi Iyad, sebagian kalangan menyangka bahwa Abu Hani, ini juga alasan mereka, mengkritisi perawi hadis, ya, perawi hadisnya. Dan itu dibantah oleh Imam Al-Qadhi Iyad dan juga Imam Nawawi pada halaman 320. Hal ini hari pertama, namun pernyataan ini merupakan pendapat yang salah dilihat dari berbagai sisi. Jadi dia membantah dari berbagai sisi, sebab hadis yang mereka sebutkan, yaitu hadis perang Badar, itu tidak bertentangan dengan hadis yang sedang dibahas ini. Karena hadis yang telah lalu menyebutkan tentang perolehan pahala dan ghanimah, dan tidak menyebutkan bahwa ghanimah bisa berkurang mengurangi pahala atau tidak. Ya. Perang Badar itu menjelaskan bahwa ghanimahnya mulia dan mereka pahalanya besar, tetapi kan tidak ada pernyataan bahwa ghanimah yang mereka yang mereka dapat itu mengurangi pahala mereka, tidak ada. Cuma mereka mendapatkan ghanimah yang mulia dan mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, tidak ada pernyataan bahwa ghanimah itu tidak mengurangi pahala. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi tidaklah bertentangan. Ya. Yang sana tidak menyatakan ghanimah tidak mengurangi pahala, yang sini menjelaskan bahwa ia mengurangi pahala. Maksud Imam Nawawi bahwa hadis yang dijadikan bertentangan dengan hadis ini tidak tepat, karena dia tidak bertentangan. Itu alasannya. Dia tidak bertentangan, kenapa Anda membawanya untuk bertentangan? Jadi zahir hadis ini benar, sementara kisah Perang Badar itu benar. Para sahabat yang ikut Perang Badar itu saking banyaknya pahala, kekurangannya tidak ada artinya. Kekurangan yang mereka dapatkan dengan mendapatkan harta rampasan perang itu tidak ada, tidak berpengaruh. Ya. Bahkan sampai-sampai Allah katakan kepada mereka, berbuatlah kalian sesuka kalian, ya, karena saya sudah ampuni semua dosa-dosa kalian. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi tidak ada pengaruhnya ghanimah yang mereka dapatkan yang mengurangi pahala mereka. Seperti nas hadis yang sekarang ini. Jadi itu penjelasan Imam Nawawi. Sementara juga tentang perawi yang dikritisi itu juga dijelaskan bahwa perawi ini perawi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, perawi yang dipilih oleh Imam Muslim itu perawi yang mu'tamad, perawi yang kalibernya kalibar perawi hadis. Tidak sembarangan Imam Muslim memilih perawi, memilih hadis, sehingga disepakati oleh para ulama kesahihan hadisnya, sahihnya. Jadi ini yang perlu kita isyaratkan, ya. Dan apa yang tadi kita simpulkan dari dua hadis ini, bahwa orang yang berperang di jalan Allah kemudian dapat harta rampasan perang, dapat nikmat kemenangan, tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang berperang sementara dia gugur di medan perang, ya. Atau sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, tentu tidak sama. Yang satu lengkap, yang satu berkurang. Nah, inilah yang ditetapkan oleh hadis ini. Dan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bab keterangan mengenai kadar balasan untuk orang yang berperang kemudian mendapatkan ghanimah dan orang yang tidak mendapatkan ghanimah. Balasan untuk orang yang mendapatkan ghanimah berapa? 2/3 di dunia, 1/3 di akhirat. Yang tidak mendapatkan ghanimah, lengkap dia dapatkan di akhirat. Ini yang maksud hadis bab ini. Ya, perbedaan balasan untuk orang yang mendapat ghanimah dengan yang tidak mendapat ghanimah di akhirat. Karena yang dapat ghanimah sudah mengambil sebagian, sementara yang tidak mendapatkan ghanimah dan gugur di medan perang, balasannya masih lengkap dan itu yang ia ambil di ketika dia masuk surga. Itu bab yang ke-44. Ini ya, sama. Ya. Ya sama, sama. Yang syahid, yang meninggal, yang berperang tapi mereka kalah, sempat dipukul mundur oleh musuh dan sementara mereka tidak ada yang meninggal satu orang pun, sama. Mereka untuk perang yang satu itu, ya. Bukan selama-lamanya untuk perang itu, kan pahala tetap akan untuk perang itu pahala mereka lengkap. Sama dengan yang syahid. Ya, sama syahid. Semuanya selamat tetapi mereka terpukul mundur, ghanimah tidak dapatkan. Kekalahan itu kan sudah berat itu. Walaupun jadi yang kalah pun dan walaupun tidak ada yang meninggal dunia, itu pahalanya tetap lengkap untuk perang itu. Kalau saya dengan dibandingkan ada yang syahid, sama pahalanya dengan yang hidup tapi kalah. Beda. Yang syahid kan keutamaan meninggalnya yang dapat dia dapatkan syahidnya. Ya. Walaupun dia ke satu pasukan itu kalah. Sebagian meninggal. Yang syahidnya dengan yang masih hidup tentu berbeda pahalanya. Ya, pahala yang disiapkan untuk yang berperang, karena antara syahid dengan berperang berbeda. Syahid meninggal di medan perang itu pahala tersendiri. Berperangnya itu pahala tersendiri. Pahala berperangnya itu yang terbagi-bagi sekarang ini. Ya, pahala berperang yang terbagi-bagi. Ketika dia terpukul mundur dan mereka kalah, ya, sebagian misal semuanya hidup masih. Jadi mereka tidak kurang sama sekali pahala untuk berperangnya. Kemudian pernyataan dari terpukul itu ada satu meninggal dunia syahid ketika mereka terpukul, atau sempat sebelum ketika di medan perang belum terpukul mundur mereka dia syahid. Ya, syahidnya dia dapatkan pahala syahidnya. Pahala perangnya lengkap, mereka sama, tapi pahala syahidnya dia dapatkan berbeda. Ya. Baik. Itu bab yang ke-44. Bab yang ke-45 bunyinya bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyyah wa annahu yadkhulu fihi al-ghazw wa ghayruhu min al-amal. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya amalan itu dengan niat. Dan bahwa masuk ke dalamnya, dalam hadis ini, berperang dan yang lainnya dari amalan. Jadi semua amalan masuk ke dalam konteks hadis ini bahwa membutuhkan niat. Apapun, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari yang serendah-rendah nilainya menurut pandangan kita sampai setinggi-tingginya nilai pahalanya menurut pandangan kita, itu semuanya butuh niat. Yang menjadikan dia mulia niatnya, amalannya tidak. Dan ini hadis yang akan kita baca, hadis Umar bin Khattab, dan yang masyhur ya, hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 4866. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Umar. Ya. Qala Rasulullah sallam innamal a'malu binniyyah innamal a'malu binniyyah wa innamal limri'in ma nawa. Ya. Inilah hadisnya. Sementara sisanya itu contoh. Hadisnya, kaidah dari hadis ini cuma ini. Innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan dari amalannya. Jadi dia tidak akan mendapatkan yang sesuai niatnya. Amalannya besar tapi niatnya kecil, berarti sedikitnya dapat pahala. Amalan kecil pahala niatnya besar, pahalanya besar. Ini penilaiannya dari niatnya. Pahalanya dari niatnya. Inilah kaidah. Makanya hadis ini hadis yang luar biasa, sampai-sampai Imam Syafi'i mengeluarkan pernyataan bahwa hadis ini satu dari tiga hadis yang merupakan pondasi Islam. Hadis Islam ini berdiri di tiga pondasi. Salah satunya adalah hadis ini. Karena dia yang menjadikan Islam seseorang itu bernilai dari niat. Bukan daripada amalan yang besar, yang banyak, enggak. Tapi dari niat. Ini hadis, bahkan Imam Nawawi nukilkan ya perkataan mereka di halaman 324. Ya. Ada syarah di bawah. Ya, Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan hadis ini setara dengan sepertiga syariat Islam. Ya. Syariat Islam ini dibagi tiga semuanya, dan hadis ini salah satu sepertiganya. Menunjukkan bahwa hadis ini memuat kandungan yang sangat luas. Bahkan Imam Syafi'i berkata pula hadis ini masuk dalam 70 bab masalah fikih. Jadi yang sepertiga tadi, satu hadis ini di bawahnya akan ada 70 bab fikih. Ya, diambil dari hadis ini. Yang lainnya mengatakan bahwa ia adalah seperempat dari syariat Islam. Ya. Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya mengatakan semestinya orang yang hendak menyusun atau menulis kitab memulai tulisannya dengan menyebutkan hadis ini. Kalau ingin nulis buku untuk menjaga, untuk mengingatkan niat kita, permulaannya di mukaddimahnya tulis hadis ini. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Sama-sama Imam Nawawi, Imam Bukhari juga. Ya, seakan-akan mengingatkan dia hadis ini bahwa semua nilai amalan yang kamu buat yang sebesar ini nanti nilainya pada niatmu. Kalau besar amalanmu dan niatmu kecil, maka amalanmu, pahalamu kecil. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan kita lanjutkan baca hadisnya. Wa innama limri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan sesuai niatnya, bukan sesuai amalannya, tapi sesuai niatnya. Ya. Nah, baru dicontohkan. Dan contohnya adalah amalan yang mulia, yang agung. Apa? Hijrah. Hijrah adalah amalan yang mulia ketika itu. Ya, ketika orang-orang yang beriman tidak mampu menjaga keimanannya di Mekah dan Allah memerintahkan mereka pindah, meninggalkan negeri mereka, berat ya, meninggalkan keluarga, berpisah dengan sanak pemilih, meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, keluar di dalam keadaan khawatir, takut, cemas, karena diintai oleh musuh. Ini beratnya hijrah. Perjalanannya bukan 1-2 kilo, perjalanan ratusan kilo menuju tempat yang mereka tidak pernah ke sana, tidak ada satupun yang mereka kenal di sana. Ini beratnya. Dicontohkan Nabi bahwa amalan itu dilihat dari niatnya. Sebesar apapun amalannya, dia akan kecil kalau niatnya kecil, dan bahkan tidak ada artinya kalau niatnya tidak ada. Nah, ini dia contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, yaitu membela dan menemani, membantu, menolong Rasulnya, maka hijrahnya sesuai dengan ia niatkan, yaitu mendapatkan Allah dan Rasulnya, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah, keutamaan untuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, orang yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang dia dapatkan, untuk dunia yang ia kejar, yang ia dapatkan, awim ra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang akan dia nikahi. Dan dalam kisah hijrahnya para sahabat itu ada yang memang seperti ini. Nabi mengingatkan mereka, karena ada yang dikenal hijrahnya karena kekasihnya yang ikut hijrah. Jadi dia tidak akan mungkin hijrah kalau wanita itu tidak pergi. Ini perginya karena mengikuti wanita tersebut untuk dinikahinya di sana. Ya. Walaupun untuk wanita ini, tujuannya untuk menikahi wanita ini kan termasuk sama bahagiannya dengan yang pertama. Apakah wanita itu bukan dunia yang dikejar? Iya, termasuk dunia. Tetapi disebutkan secara khusus di sini karena memang kejadiannya ada. Kalau dunia itu lengkap semuanya, jabatan, pangkat, pujian, ya, harta, kekayaan, ya, dan dikhususkan, padahal dia yang wanita ini juga masuk ke bahagian yang pertama, tapi dikhususkan di sini kata para ulama karena memang kejadiannya ada, dikenal seseorang ketika itu dengan dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Wanitanya namanya Ummu Qais. Ya. Itu pengakuan dia dan diceritakan para ulama. Dan dia hijrah karena hijrahnya Ummu Qais ini. Dan dia benar-benar kepincut dengan Ummu Qais. Kalau dia pergi jauh dan tidak mungkin kembali lagi. Akhirnya dia pergi pula. Niatnya untuk itu. Perjalanan yang tempuh sama. Kekhawatiran yang dirasakan sama. Berpisah dengan keluarga, dengan harta, dengan semua sama. Tetapi dia tidak dapat apa-apa kecuali wanita itu. Ya. Niatnya cuma itu. Nah, ini contoh yang luar biasa. Wa ma aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai hijrahnya sesuai yang dia inginkan. Kalau nilai, kalau untuk dunia tadi, untuk harta, untuk yang lainnya, maka itu yang didapatkan. Untuk wanita itu yang didapatkan, sementara pahalanya tidak ada, tidak ada pahalanya. Dan luar biasa contoh yang diambil oleh Nabi, ya, yaitu hijrah, amalan satu-satunya dan tidak berulang. Kalau sholat kan bisa diulang. Ya. Ada orang yang berangkat haji untuk satu kali haji itu sudah puluhan tahun dia bersiap. Ya. Ini harus ditekankan hadis ini. Karena untuk mengulangi kembali sulit. Kalau sempat tidak ada dapat apa-apa. Alhamdulillah. Kalau sholat misalnya satu, misalnya kita tidak, bisa kita tutupi berikutnya lagi. Ya. Hijrah demikian pula, karena dia satu-satunya. Ya. Ada sahabat yang mendapatkan manakib, mendapatkan kemuliaan dua kali hijrah. Tetapi itu sedikit. Pertama kali hijrah ke Ethiopia. Makanya ketika ditulis biografi mereka, hajarah hijratain. Salah satu manakibnya, dua kali hijrah. Ini sumber kemuliaan. Umumnya mereka hijrah satu kali. Dan tidak lagi hijrah yang lebih mulia, kecuali hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya Nabi tekankan. Ya. Nah, seperti kita ambil contoh tadi, kalau memang kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji itu kecil dan kita setelah berusaha benar-benar luar biasa dan dapat kesempatan, nah ini harus dijaga, harus diingatkan niat ini terus, jangan sampai rusak. Berbeda dengan orang setiap tahun haji, ya, mudah baginya ibadah tersebut, tidak terlalu penting baginya, rusaklah. Ya. Tapi kalau orang yang satu kali, ruginya luar biasa. apalagi yang sudah puluhan tahun. Ya, kita memang terharu dengan orang yang penghasilannya kurang, ya, tapi dia tetap untuk kerinduannya untuk naik haji itu luar biasa. Allah berikan jalan, Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan. Tetapi yang dikhawatirkan niat ini. Innamal a'malu binniyat. Faman kana hajjuhu, kita katakan siapa yang ibadah haji yang satu-satunya itu ilallahi wa rasuli, maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Pulang dari ibadah hajinya bersih dari dosa, dibukakan oleh Allah setelahnya pintu kebaikan. Jadi ini hadis yang pertama di bawah bab ini, dan kita baca hadis yang kedua. Ya, ya, ini lafaznya lafaz Muslim, sementara yang di sana lafaz Bukhari. Ya, lafaz Bukhari. Ya, mulai dari awim ra'atin yang kihuha di sana, ya, yang kihuha di sana. Kemudian bin niyati di sana. Di sini bin niyati. Perbedaan lafaz, dan itu lafaznya Imam Bukhari yang dipakai oleh Imam Nawawi. Sementara di sini dia yang mensyarahkannya, karena mungkin menurut dia kekuatan lafaznya Imam Bukhari itu lebih kuat. Walaupun dari sisi lafaz memang Imam Muslim lebih kuat, karena dia ketika menyampaikan hadis, dia menyampaikan dengan lafaz-lafaznya yang lafaz. Sementara Imam Bukhari mengatakan boleh memotong-motong hadis, boleh memberatkan hadis dengan makna, ya. Tetapi lafaz yang sekarang ada dalam Sahih Muslim itu tidak diambil oleh Imam Nawawi ketika dia kumpulkan 40-an hadis tersebut. Tetapi tetap tidak akan berubah, hukumnya tidak akan berubah, walaupun lafaznya sedikit berbeda. Ya. Hadis 4867, Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir qala akhbarana Al-Layth ha wa hadatsana Abu Rabi' Al-Ataki qala hadatsana Hammad bin Zaid ha wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab ya'ni Al-Thaqafi ha wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan ha wa hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك قال ح وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان. Ini semuanya sanad bercabang-cabang. Jadi Imam Muslim mendapatkan di sini dari sekian banyak gurunya. Hak-hak itu adalah perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Setelah hak itu pasti gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Nanti sampai ke Sufyan, yang Sufyan ini sudah ada di lafaz yang sebelumnya, hadatsana Sufyan kulluhum an Yahya. Jadi Sufyan adalah tingkatannya adalah tingkatan Imam Malik di sanad yang pertama. Sanad yang pertama Imam Malik dari Yahya, kan? Ya, dari Yahya. Sementara di sini Sufyan dari Yahya. Jadi Yahya itu punya dua murid, yang pertama Malik, yang kedua Sufyan di sini, dan dari Sufyan itu bercabang-cabang, dan hampir semua cabangnya itu didapatkan oleh Imam Muslim, walaupun gurunya berbeda-beda dari satu tempat, dari satu masa, dari waktu, ya, berbeda. Kulluhum an Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id ini namanya Al-Ansari, ya, Al-Ansari bi isnadi Malikin wa ma'na hadithi, dengan sama dengan sanadnya Imam Malik tadi, Yahya Muhammad Ibrahim An-Nakhai, At-Taimi, Al-Qamah bin Waqqas An-Nakhai, Amr bin Khattab. Dari Umar bin Khattab sampai Yahya itu tidak ada yang lain. Itu saja. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansar ini ke bawah itu bercabang-cabang. Bercabang-cabang, termasuk dari Sufyan ini bercabang-cabang, dan bunyi hadisnya sama, walaupun mungkin ada perbedaan lafaz seperti dari tadi, antara yang ada di Arba'in Nawawiyah dengan yang sekarang ini. Karena yang saya tahu Imam Nawawi ketika itu membawa, karena dia mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan di situ dia berbeda dengan lafaz Muslim yang sekarang ini. Berarti yang dipakainya di situ adalah lafaz Imam Bukhari rahimahumallahu taala. Dan sampai di situ pelajaran kita, hadis ini luar biasa yang perlu kita letakkan terus di hadapan kita dalam setiap amal ibadah, amal saleh, amal kebaikan yang kita kerjakan, karena nilainya memang, pahalanya memang dari niat kita. Besar kecilnya amalan tersebut tidaklah standar, tapi niat kita yang besar, niat kita yang tulus, niat kita yang hanya mengharapkan balasan dari Allah itu yang membedakan. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda.